dalam Al-Quran terkadang Allah menyebut dirinya dengan kami. Mohon dijelaskan maknanya. Ya. Penyebutan kami adalah hal yang dimaklumi dalam bahasa Arab. Ya. Sampai dalam bahasa Indonesia juga dipahami. Ya. Atau orang menyebut dirinya dengan kata kami, itu adalah pembesaran dan pengagungan untuknya. Ya kan? Seorang misalnya berkata, ya, atau apa, orang berkata kepada orang yang ada di depannya, kami tidak menghendaki hal yang seperti ini. Ya, maksudnya dia sendiri tidak menghendaki hal yang seperti ini. Penggunaan kalimat kami di sini boleh saja untuk mengagungkan dan membesarkan dirinya. Nah, dari makna penggunaan kami dalam Al-Quran dan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang paling agung dan paling besar.